Syair-syair Asmaul Husna MH Ainun Najib Ar-Rahman. Di siang benderang, matahari luput dari ingatan, sebab hanya di gulita malam, sebab hanya di gulita malam kau dambakan pencahayaan. Rahmat Sang Rahman pada kita bergelimang, tenggelam seluruh waktu dan ruang dalam anugerah tak terumuskan. Tataplah bumi langit cintanya, namun betapa sukar, betapa sukar. Kita begitu rekat padanya, tak ada jarak untuk menatapnya. Maka alpa kita akan kasihnya justru karena tak pernah ia tinggalkan kita. Hanya sembah yang sejauh usia membuat zikir tak sempat lupa, menghindari mati-mati kecil yang berkeliaran menaburkan setannya. Sebelum akhirnya tiba maut besar yang menjelaskan segalanya. Hanya sujud, sungguh hanya sujud, mengambil jarak rohani dari dunia maya.